السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. الدين أعزكم الله كمسلمين أهل السنة، إخوان yang sama-sama berupaya untuk meniti jejak salaful ummah، rahimani wa rahimakumullah. Sudah kita mendapatkan sekian banyak nasihat، sekian banyak fatwa dari para ulama sejak zaman sahabat tabi'in dan tabi'it tabi'in، dan juga para pengikutnya dari para a'immah، dari para imam-imam، sudah menyatakan dengan kalimat yang sama، inna hadzal ilma din fas'alu fanduru amman ta'khuduna dinakum، sebagaimana dikatakan oleh Muhammad ibn Sirin rahimahullah، sesungguhnya ilmu ini adalah agama itu sendiri، maka fanduru amman ta'khuduna dinakum، maka lihatlah dari siapa kalian mengambil agama kalian، sehingga mereka para ulama pengikut salaf yang mengucapkan dengan kalimat yang sama dan memahami sebagai usul، menyatakan bahwa ketika kita mengambil riwayat، mengambil ilmu، mengambil hadis، harus dari orang yang jelas dari dua sisinya، kesolehannya yakni agama yang lurus، dan juga kethiqahannya، jujur، thiqah، baru kemudian dilihat sisi lainnya tentang kuatnya hafalan mereka. Khodimin a'azakumullah، maka prinsip itu terus dipegang sampai hari ini. Jangan kita kira seperti apa yang dikatakan oleh sekian banyak tokoh-tokoh yang menyimpang menjadi hizbi، apakah Ali Hasan Ibn Hamid atau Ruhaili atau yang sejenisnya، yang menyatakan masalah itu sudah lewat، sekarang sudah enggak ada lagi hadatsani thiqah، Harus kata dia tabayyun, harus tathabut, dan seterusnya dan seterusnya. Padahal para ulama kibar menyatakan kalimat haddatsani thiqah, nyampaikan kepada orang yang thiqah, itu masih tetap terpakai sampai hari ini. Termasuk haddatsani thiqah adalah ketika para ulama memberikan berita, bukan fatwa, berita tentang si fulan makir, si fulan hizbi muhtariq, atau si fulan mughaffal, atau si fulan kada wa kada. Ini barakallahu fikum. Berbeda dengan pembicaraan tentang masalah fiqh, ikhtilaf para ulama mana yang rajih, mana yang marjuh. Kita berpegang dengan yang rajih dan kita tidak menentang atau tidak memusuhi orang yang berpendapat dengan pendapat yang marjuh. Bukan itu. Tetapi ini masuknya pada haddatsani thiqah, yakni berita. Kalau dari orang terpercaya, diterima berita itu. Kecuali kalau dari orang yang tidak terpercaya, pendusta, atau jahil, yang sering salah dalam berbicara, dalam meriwayatkan, maka ini pun sama, tidak diterima. Tetapi kalau dari para ulama kibar, yang mereka memang ahlinya fil ilmi wa thiqah, dalam ilmunya dan dalam kethiqahannya, maka kita harus menerima nasihat mereka. Dan ini barakallahu fikum sebagai mukaddimah dari apa yang saya ingin sampaikan pada hari ini. Karena beberapa ikhwah salafiyin dan saya berbicara pada kalian ahli sunnah salafiyun yang memiliki prinsip-prinsip salaf tentunya. Memahami Quran dan sunnah dengan pemahaman salaf. Dan juga memegang kaedah-kaedah usul dari salaf. Maka tentunya kaedah tadi juga menjadi pegangan kita. Kalau engkau tidak tahu, kita tidak tahu, ternyata ulama tahu. Jangan sok pinter menyatakan dengan kalimat tapi syekh ini enggak ngerti permasalahan kita. Qul inna a'udzubikumullah. Masyaikh enggak akan sembarangan berbicara. Hafizhahumullah. Ketika mereka berbicara berarti mereka sudah dalam keadaan tahu. Enggak mungkin mereka sebagai husnudzan kita pada para ulama enggak mungkin berbicara tanpa didasari sebuah pengetahuan, tanpa didasari dua perkara, ilmu din dan ilmu apa yang terjadi pada kasus tersebut. Dan itu sudah kaidah para ulama, sebagaimana Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitabnya I'lamul Muwaqqi'in, bahwa ucapan-ucapan fatwa atau keputusan atau kesimpulan itu dibangun di atas dua perkara. Ilmu syariat, dan ilmu tentang apa yang dihukumi. Kalau tentang fulan wa fulan, tentunya tahu tentang si fulan berbuat apa saja. Kalau dia tahu ilmu syariat, tetapi enggak kenal si fulan ini kayak apa, enggak mungkin bisa menghukumi. Fulan kadzab, fulan makir, la'ab, enggak bisa. Baik. Sebaliknya, kalaupun kenal betul dari A sampai Z, orang ini dari detailnya dia tahu, tapi enggak tahu ilmu syariat, juga enggak bisa. Taib, kira-kira para ulama yang kita kenal seperti masyayikh kibar, apakah Syekh Rabi, Syekh Abdullah bin Ibrahim al-Bukhari, atau Syekh Ubaid al-Jabiri, atau yang bersama mereka, kira-kira apakah mereka memiliki satu sisi ilmu syariat, tapi enggak ngerti ilmu tentang si fulan tadi yang diputuskan, atau yang diucapkan dengan ucapan-ucapan tahdzir? Jangan su'udzan kepada para ulama. Mereka datang kepada masyayikh menghabarkan kami begini, kami begitu. Kita datang pula kepada para ulama menghabarkan mereka begini dan mereka begitu. Khususnya masalah Dzulqarnain wa ashabu. Dzulqarnain dan kawan-kawannya. Dan grupnya. Dan pasukannya. Berapa kali datang kepada masyayikh? Sekali? Atau dua kali? Berkali-kali. Dan mereka membawa sekian banyak berita. Dan memberitakan pula tentang kita sekian banyak. Baik. Dan kita juga datang kepada mereka. Menghabarkan juga dengan bukti-bukti juga. Sehingga bukan tidak tahu. Beliau tahu dari dua belah pihak. Tahu dari sana, tahu dari sini. Tahu dari kita, tahu dari mereka. Tahu dari para hasidah semuanya. Bahkan ketika datang beberapa orang dari mereka, kalau enggak salah waktu itu Abdul Bar, Abdul Mu'ti, sama Hanan, datang ke Syekh Abdul Rahim Bukhari. Maunya melaporkan tentang kita. Dia buka mapnya, dia katakan, ini tentang antum. Anta, ini tentang kamu. Anta, ini tentang kamu. Kamu begini kan? Iya. Kamu begini kan? Iya. Kamu akhirnya yang dapat adalah dimarahi oleh Syekh. Kamu benar-benar sungguh tidak bisa. Dikira masyayikh orang-orang bodoh, gampang dibodohin, gampang ditipu, gampang dibohongin, tidak bisa. Walhamdulillah. Maka ini sebagai dasar kita, bahwa apa yang kita bicarakan tentang tahdzir terhadap mereka itu dari masyayikh yang sudah kita sebutkan tadi semuanya, dengan bahasa yang berbeda-beda tapi sama. Apakah ucapan Syekh Rabi Baudul Quran Makir La'ab Mutalawin Yamsi ala tariqatul Halabi, atau ucapannya yang lain Muhammad bin Hadi kan ini kasrab karena Dulqarnain sudah patah karnnya, tanduknya. Yang lain lagi menyatakan urusan Dulqarnain qad intaha, urusan Dulqarnain sudah selesai. Kalimat ini sambung menyambung, dukung mendukung, yang semestinya ini adalah riwayat dari thiqah dan bukan dari satu. Dari masyayikh kibar thiqat. Maka jangan pakai tariqatul Halabi, tapi pakai tariqat ahlul hadis. Ini berita thiqah yang harus kita terima. Karena kalau sebaliknya, lambat atau cepat pasti akan terjadi, mereka mencerca ulama. Itu saja. Misalnya masih membela dengan ta'asubnya, tapi saya kenal kok Dulqarnain. Ujungnya apa? Syekh Rabi enggak ngerti, enggak tahu fikul waqi'. Syekh Ubaid itu berbicara hanya dengan satu berita saja. Lihat mencerca ulama ujung-ujungnya. Sama seperti sejarah para hizbiyun sejak zaman Ikhwanul Muslimin, yang lebih tepat disebutkan dengan Khawanul Muslimin, kata Syekh Muhammad Sa'id Ruslan. Mereka Khawanul Muslimin, pengkhianat kaum muslimin. Qadimna na'azakumullah. Mereka beralasan tidak menerima fatwa ulama, peringatan para ulama, dengan alasan para ulama tidak mengerti thaqafah Islamiyah, wawasan Islam. Kata Ikhwanul Muslimin. Ternyata ketika mereka ganti baju dengan baju sururiyah, dengan tokoh-tokohnya Salman Audah, Aid al-Qarni, Safar Hawali, dan sejenisnya, muncul pula kalimat yang hampir sama. Bahwa para ulama tidak mengerti fiqhul waqi'. Fiqhul waqi', apa yang terjadi. Ini juga maknanya sama dengan thaqafah Islamiyah yang dikatakan oleh Ikhwanul Muslimin. Ternyata di Kuwait ada Abdurrahman Abdul Khaliq mengatakan dengan kalimat yang hampir sama, dengan bahasa yang berbeda. Bahwa para ulama adalah taburul muhannatin, mereka barisan para mumi yang jasad-jasad mereka bersama kita, tetapi otak-otak mereka otak-otak kuno, enggak tahu zaman sekarang. La yamlikuna sifat al-asr. Sifat al-asr. Lihat, dari thaqafah diganti fiqhul waqi', diganti sifatul asr. Dan diganti oleh al-imam Muhammad al-imam dengan istilah baru lagi. Ada sirrun khafi yang para ulama tidak mengetahui. Lihat bahasanya. Sirrun khafi yang mereka la ya'rifun. Sirrun khafi, fiqhul waqi', thaqafah, sama saja. Cuma judulnya yang berbeda-beda, isinya sama. Maksudnya para ulama enggak ngerti. Kalau kamu punya sirrun khafi, sampaikan kepada masyayikh, ada sirrun khafi, begini, begini, begini. Sudah apa belum mereka ketemu ulama? Sudah. Masyayikh. Walaupun sebagian mereka takut enggak mau ketemu Syekh Rabi. Hah? merasa mereka punya sesuatu, merasa punya kesalahan. Kenapa kita mau ngikut jejak-jejak para hizbiyin dari ikhwanul muslimin atau khawanul muslimin, dengan sururiyin, kemudian dengan turafiyin, kemudian diikuti pula ruhailiyin, sekarang kemudian kita mau ikut lagi mengatakan bahwa Syekh Robi dan Mahdi itu enggak tahu tuh kornen. Khana fil na'azakullah kaum muslimin yang saya hormati. Ikhwah ahli sunnah. An-nasihah adalah nasihat. Artinya bukan urusan rebutan pengikut, bukan urusan rebutan urusan politik, bukan ingin menjadi amir mukminin seperti tuduhan mereka al-kadzabun, para pendusta yang menyatakan ini karena mereka ingin jadi amirul mukminin. Wallahi kadza, pendusta besar. Enggak ada setitik pun kita ingin jadi amir, bahkan ingin menjadi makmur, ingin menjadi yang dipimpin, yang diatur ke arah yang baik. Jadi seorang murid yang taat, kalau saja ada yang mau memimpin, mengajari ilmu. Kalau ada syekh, masya Allah, kita duduk sebagai santri, sebagai talib. Nasihat adalah karena kita menginginkan kebaikan pada dua belah pihak. Menginginkan kepada kita semuanya, ikhwan salafin, agar jangan terbawa dengan talawun ha'ula. Jangan terbawa dengan la'abnya mereka. Main-main. Masalah agama masalah yang serius. Masalah din adalah masalah yang dipertanggungjawabkan di sisi Allah SWT. Kenapa? Di sini mengatakan tidak apa-apa radio roja. Di sana mengatakan, iya memang tidak perlu radio roja. Kaifa? Main-main. Ini adalah korneng. Dan saya termasuk yang terbawa oleh dia. Tak kira atau saya kira dia benar menyatakan tahdirnya kepada radio hizbiyin. Ternyata di tempat lain enggak apa-apa. Qul inna a'udzubikumullah. Ini main-main. Belum lagi alerginya dengan kajian-kajian tahdir atau tausiah yang seperti ini. Mereka sangat merinding. Alergi, ini apalagi? Kajian fitnah, kajian fitnah. Kajian kitab Syekh Jamal bin Farihan Al-Harithi, kitab Lamuddur Al-Mansur, yang disetujui oleh para ulama, dikatakan kajian fitnah oleh dia. Hadirin a'azakumullah, jangan lihat sekarang kayaknya mirip, jangan. Tapi lihat bahayanya. Kalau dia dalam keadaan seperti itu, la'ab, atau dalam keadaan dia tasahul, menggampang-gampangkan dalam masalah yang seperti ini, sungguh demi Allah, tidak lama akan berbaris di barisan mereka para hizbiyun yang sama sekali bukan salafi, yang sama sekali gak menginginkan salaf. Kenapa? Karena aman. Kalau duduk di majelis kalian, mereka kepanasan kayak di rukyah. Tapi duduk di majelis mereka, adem, ayem, tentrem. Kenapa? Karena mereka mutasahilin. Kajian tahdid dianggap kajian yang mengerikan dan tidak perlu. Maka nanti akan berbaris di barisan mereka orang-orang yang mutalawinin sejenisnya, atau orang-orang hizbiyin yang sama sekali tidak memiliki semangat untuk kembali pada salaf. Kaum muslimin yang saya hormati. Dan sudah terjadi. Berbaris bersama mereka tokoh-tokoh yang terang-terangan membela hizbiyin dan memusuhi salafiyin, seperti Ja'far Saleh. Yang sekarang dia pura-pura bantah-bantahan. Saya katakan pura-pura karena sejenis dua-duanya. Kenapa kalian bantah-bantahan dalam perkara-perkara yang sudah jelas? Sudah jelas yang namakfir harus dengan syurut wal mawani itu wadih. Saya yakin Ja'far Saleh sudah tahu, dia juga sudah tahu, Dukunan juga sudah tahu. Ngapain? Gak perlu bersandiwara, pura-pura membantah Ja'far Saleh. Kalau bantah-bantah hubungannya dia dengan hizbiyin, dengan ikhwaniyin, bantah masalah itu. Kenapa gak dibantah? Karena sejenis. Hati-hati, jangan tertipu dengan bantah-bantahan dia dalam satu masalah. Masalah ilmiah katanya fiqhiyah. Padahal ini juga masalah ilmiah. Masalah pergaulan bebasnya Ja'far Saleh, kenapa gak dibicarakan? Kenapa gak dibantah? Ikhwan fillah na'azakumullah. Maka kita bicara ini khususnya, lebih khusus lagi tentang antum di Banyumas dan sekitarnya, Purwokerto dan sekitarnya, Cilacap, Sumpio, dan lain-lainnya. Yang alhamdulillah, saya lihat paling banyak semangat ngaji itu di sini. Kalau pengajian penuh yang hadir, tentunya lebih banyak jumlahnya lebih rawan. Lebih rawan, barakallahu fikum. Sehingga kalau terjadi perkara-perkara, apakah penyimpangan atau fitnah yang terbawa oleh haula mutalawwinin, mutamayyi'in, tentunya wajar terjadi. Sebagai tasfiyah, sebagai tasfiyah, pembersihan. Ghirbal, disaring. Siapa yang lolos, siapa enggak. Qulina a'udzubikum min syarri ma khalaqtu. Ini memang sesuatu yang sudah sunnatullah. Alif lam mim ahsiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanu. Alif lam mim, apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan menyatakan kami beriman tanpa diuji? Pasti akan diuji. Kami salafi, kami salafi. Sebentar. Apa betul kalian salafiin? Apa betul kita salafiin? Allah uji dengan ujian, ujian, ujian. Dengan fitnah ini, selamat dengan fitnah kedua, fitnah kedua selamat fitnah ketiga, fitnah keempat, terus demikian. Dan niscaya akan terpilih sebagian dan akan tergeser sebagian yang lain. Akan tersaring sebagian dan akan lolos sebagian yang lain. Dan itu sunnatullah. Tayyib sekarang. Bagaimana dengan fatwa para ulama atau dengan berita dari para ulama yang thiqah terpercaya? Apakah kita menerima? Atau hawa nafsu berbicara? Tapi, kita sampaikan. Ternyata jawabannya sekian macam jawaban-jawaban. Ada yang mengatakan dengan kalimat bahwa Syekh Rabi' hanya mengatakan dengan berita sepihak. Atau menyatakan Syekh Rabi tidak memberikan kesimpulan yang jelas. Atau dengan bahasa, emang ulama cuma Syekh Rabi. Padahal yang berbicara seperti itu bukan hanya Syekh Rabi, masyayikh. Ini khudunin a'azakumullah menyedihkan. Menyedihkan. Apalagi yang terang-terangan menyatakan bahwa ini markasnya MLM. Berani kalian bicara? Awas, saya usir. Astagfirullah. Kenapa? Kok dengan emosi, dengan kemarahan? Bicara dengan baik, dengan ilmu, dengan dalil-dalil, dengan ucapan para ulama, dengan bimbingan para ulama. Kamu ikut siapa? Ngomong seperti itu. Dan marah-marah ketika disetel kajian Ustaz Afifuddin. Ini disumpiu. Dan dilarang hadir ke kajian Ustaz Muhammad. Bukan masalah Ustaz Afif dan Ustaz Muhammad, bukan. Tetapi pikirkan, kalian marah-marah ketika kita peringatkan dari Dzulqarnain yang itu ucapan ulama. Sedangkan engkau berbicara mentaati manusia dari fulan wa fulan tidak berdasarkan ucapan ulama, tapi berdasarkan emosimu pribadi. Ya Sultan, ittaqillah, bertakwalah pada Allah. Kamu mentaati fulan wa fulan dari asatidzah dengan mulutmu tanpa bimbingan ulama. Sedangkan kita berbicara dengan qala Syekh Rabi, qala Syekh Muhammad bin Hadi, qala Syekh, kemudian kamu marah-marah. Bukankah ini hawa? Ini jangan anggap enteng. Ini masalah besar. Bukan masalah pribadi fulan wa fulannya, tetapi kenapa dia tidak memiliki prinsip untuk menerima berita thiqah dari para ulama? Ada yang berbicara dengan istilahnya Ja'far Shalih bahwa itu ijtihad. Para ulama berijtihad. Kita enggak harus menerima ijtihadnya Syekh Rabi. Dan sudah dijawab bahwa ini bukan masalah ijtihadiyah fiqhiyah, tapi ini berita thiqah. Orang yang menerima berita thiqah selamat. Orang yang tidak menerima berita thiqah celaka, binasa. Qul inna a'udzubikumullah. Kamu diperingatkan hati-hati. Ini berbahaya. Ini saya orang baik, misalnya soleh, sudah diketahui ma'ruf olehmu. kamu tidak mau mendekati karena bahaya. Selamat apa enggak selamat? Selamat. Tetapi kalau orang itu enggak percaya Allah, paling-paling dia berdusta. Padahal thiqah. Dia masuk ke dalamnya dan celaka dia. Enggak ada kaitannya dengan roji, dengan marju, barakallahu fikum. Ini masalahnya berita, berita thiqah. Sehingga apa yang diketahui oleh mereka para ulama setelah sekian lama bertemu mereka adalah berita yang terpercaya dari sisi keilmuan mereka, mereka cukup. Dari sisi berita mereka sudah cukup dari dua belah pihak dan sudah sekian lama bertemu berkali-kali. Dan juga bukan satu syaikh dari sekian masyaikh. Khunudin a'azakumullah, hizbiyun yang sedemikian jeleknya, sedemikian bal, itu asal-muasalnya seperti mereka ini. Mutalawinin. Pertama mengatakan ahlu sunnah. Silakan sebutkan. Apakah Safar al-Hawali atau Ayat al-Qarni ataupun Salman Auda, silakan lihat. Bagaimana pertama munculnya? Ketika dia jadi da'i faj'ah, tiba-tiba muncul. Semua memujinya, Masya Allah. Syekh, alim, ahli sunnah. Masih muda lagi. Doktor Safar al-Hawali. Kemudian begitu ya talawan ya tamayya enggak jelas kemana ini mau kemana kalian, katakan yang ini hak, yang ini batil, selesai. Ikuti masyayikh kibar para ulama ahli sunnah dan jauhi hizbiyin. Minda. Tetapi hizbiyin juga walaupun mereka salah, mereka punya hasanat. Itu masa-masa sururiah, begitu bahasanya. Lakinnahum lahum hasanat. Bagaimanapun juga mereka punya kebaikan. Na'ud hasanatahum wa natruk dalalatahum. Kita ambil kebaikannya, kita buang kejelekannya. Itu masa-masa sururi. Apakah bahasanya akan tetap seperti itu para mutamayyi'in? Tidak. Akan berubah dengan bahasa lain sesuai dengan apa yang laku di masyarakat. Tetapi intinya sama. At-tamayyu'. Maka Syekh Ubaid al-Jabri menulis buku dengan judul Jinayah. Jinayah itu tamayyur. Kejahatan tamayyur. Jahat. Jangan dikira itu orang baik. Kacamata awam melihat mereka seakan-akan orang baik, lembut. Saya enggak mau membicarakan orang. Ya semua juga memiliki jasa-jasa. Beliau ada baik, ada kebaikannya, Masya Allah. Beliau juga ada kebaikannya. Saya berdiri di tengah-tengah sajalah. Ini khudunan a'azakumullah jahat. Kenapa? Karena dibiarkan masyarakat jadi bingung. Berarti saya ikut yang mana yang kenyataannya berbeda? Hizbiyin lebih mementingkan kuantitas, tidak mementingkan kualitas. Mementingkan jumlah, jumlah, jumlah pengikut semakin banyak, semakin banyak, semakin banyak. Adapun ahlus sunnah, bimbingan ilmu, kualitas yang mereka pentingkan. Walaupun pengikutnya sedikit, tidak apa-apa. Berbeda, 180 derajat. Hizbiyah dengan ahlus sunnah. Manhaj sunnah sangat berbeda jauh. Maka ikhwanuddin a'azakumullah, jangan kaget atau jangan kemudian merasa ada apa sih kok sampai sekeras itu, sampai pondok karang lawas bubar, mengungsi semua, meninggalkan mereka. Ikhwanuddin a'azakumullah, inna hadza ilma din, ilmunya agama, enggak main-main. Kalau perkara-perkara hizbiyah dibiarkan, apa jadinya besok hari? Apa jadinya anak-anak kita nanti? Khamilina azakumullah. Hizbiyah, hajuriyah, itu sampai merambat sampai ke anak-anak. Anak-anak itu punya nyanyian untuk ngejek masyayikh. Hah? Jangan dikira anak kecil gak terbawa. Terbawa! Berdendang ria mengejek para masyayikh. Para ulama. Khana ibn a'azakumullah. Oh, kan masih anak kecil-kecil. Paling diajarkan alif ba'ta. Hati-hati. Jangan percayakan anak-anak kalian pada orang yang memiliki pemikiran hizbiyah. Kalau sudah terbukti dia lebih membela mutalawinin. Sudah terbukti dia berjalan bersama mereka. Bahkan menyatakan dengan tegas bahwa kami ini atau ini pondok adalah pondok MLM, mau apa? Silakan kalian tahdir semuanya. Khamilina azakumullah, ini artinya sudah siap. untuk ditahdir. Dan berarti mu'anid. Mu'anid itu penentang. Kita berbicara dengan nasihat untuk keselamatan kalian, bukan untuk selamatkan yang lain. Kita pentingkan kalian supaya selamat. Tapi jawabannya dengan kalimat-kalimat yang seperti itu. Apakah Yusufnya atau Firdausnya? Sama saja. Dua-duanya mengucapkan kalimat-kalimat yang hampir sama seperti itu. Kalaupun semua orang mentahdir saya, tidak apa-apa. Yang penting istri saya sama anak saya tidak mentahdir saya. Itu jawabannya Firdaus. Mereka-mereka dalam keadaan mengucapkan dalam bukunya, dalam Facebooknya, dalam WhatsAppnya dan sebagainya sampai kepada kita, sampai beritanya, ini ucapan-ucapannya. Dan saya katakan ini orang menyimpan pemikiran-pemikiran hizbiyah, menyimpan pemikiran-pemikiran yang tidak didasari sunnah. Didasari bagaimana supaya kita membuat pondok yang maju, berhasil seperti pondok-pondok mereka. Pondok-pondok umum. Bagaimana supaya masyarakat mau menerima. Kita tidak mengikuti selera konsumen. Barakallahu fikum. Kalau berpikir seperti itu artinya kalian salah. Wahai asatidah, kalau berpikir bagaimana supaya laku di masyarakat, yang laku itu sekarang sekolahan yang pakai genjering, pakai nyanyi-nyanyi, potong bebek angsa, itu yang laku. Jangan berpikir bagaimana supaya laku, berpikir bagaimana supaya anaknya jadi anak yang saleh, mukmin, taqi, yang tidak lagi berpikir tentang dunia, tapi berpikirnya bagaimana kita mendapatkan akhirat. Nanti bagaimana kerjanya, bagaimana Allah Razzaq dzul quwwatil matin, tanamkan itu. Wah, kalau enggak ada ijazah nanti kita begini. Astagfirullah. Ada apa dengan ijazah? Wajib, harus. Kalau enggak ada ijazah binasa semuanya. Dipaksakan harus ijazah. Dengan sekian banyak penyelewengan, dengan sekian banyak mukhalafatus sunnah. Para ulama ngaji di masjid, halqah, diajari ilmu mereka. Munculnya para ulama. Tidak ada model-model seperti sekarang. Tidak ada. Tidak ada kurikulum-kurikulum yang dicampur-campur antara Depak dengan kurikulum di Pedanka, dengan kurikulum pondok pesantren, diaduk jadi satu. Tidak ada. Tidak ada diajarkan pada mereka, oh ini harus ini, sebab kalau enggak, nanti kita tidak mendapatkan ijazah. Kita harus paling tidak mendapatkan nilai 60. Maka kita harus belajar filsafat. Kita harus belajar. Astagfirullah. Haram mempelajari filsafat. Demi mendapatkan ijazah kemudian mempelajari filsafat. Berarti apa yang mereka utamakan, sesuatu yang harusnya tidak diutamakan. Sesuatu yang harusnya mereka utamakan tidak dijadikan sebagai perkara utama. Ini terbalik barakallahu fikum. Dan ini yang membuat nanti hasilnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hasilnya mengerikan. Orang yang cara berpikirnya sudah berbeda dengan berpikirnya para ulama yang di atas ilmu di. Qul inna a'udzubikumullah. Sungguh berita-berita yang menyedihkan. Sudah kita berkali-kali ucapkan tentang bahayanya kalau kita ngoplos begitu. Betapa banyak orang yang mati karena oplosan. Sah? Berapa orang yang binasa akibat oplosan? Barakallahu fikum. Sekarang kalau engkau campur-campurkan yang demikian, apa jadinya nanti? Apakah bukan kebinasaan? Dan kebinasannya lebih parah daripada oplosannya mereka. Kenapa lebih parah? Karena agama. Yang rusak bukan badannya, tapi yang rusak agamanya. Kemudian datang Abdul Hadi Umairi. Sebentar ke Solo. Ke Ngerenjeng. Lapor ke Syekh Rabi. La yujad ayyi mukhalafah. Kami tidak dapat satu mukhalafah pun. Wallahi, watallahi, wabillahi. Astagfirullah. Dia ngerti bahasa Indonesia. Kok bisa meriksa kurikulumnya mereka? Masya Allah. Kok berani sekali orang ini? Cukup dikatakan pendusta. An yuhadis bikuli masami. Cukup dikatakan seorang itu kadzab, pendusta. Kafa bil mar'i kadiba an yuhaddits bi kulli ma sami'. Cukup dikatakan dia dusta ketika dia menyampaikan semua yang dia dengar. Dia datang ke situ dengan dari mereka percaya. Selesai. La yujad ayy mukhalafa, dan berani bersumpah. Dan Syekh Rabi menyatakan aku tidak percaya. Al-bayyinatu lil-mudda'i wal yaminu 'ala man ankar. Al-bayyinatu lil-mudda'i, orang yang mengaku-ngaku harus bawa bukti, sedangkan yang mengingkari harus bawa sumpah. Tapi Syekh Rabi sudah membawa bukti banyak. Ini orang sumpah, wallahi aku enggak percaya. Selesai. Ini yang jadikan gacau baru oleh mereka. Perhatikan masyaikh. Perhatikan. Kalau hawa sudah menguasai diri mereka, masyaikh kibar banyak. Alhamdulillah, ala qaidil hayah. Mereka semua di atas kehidupan. Segar, bisa ditanya, bisa berbicara. Artinya masih sehat walafiat. Kenapa? Tidak mencari yang itu? Nyari yang kalian semua enggak kenal. Ya Pak ya? Saya enggak kenal, kalian enggak kenal. Siapa itu? Syekh Faj'ah, tiba-tiba jadi syekh. Oh, ini alim, oh, doktor. Mereka yang bilang doktor duluan. Kita bilang doktor, oh, kadab kalian, dia bukan doktor. Loh, kalian yang bilang doktor. Kita bilang, ikut doktor, kalian mengatakan ternyata bukan doktor. Kita tanyakan kepada Syekh Ubaid. La adri, aku tidak tahu. Tanya kepada Syekh Rabi, aku tidak tahu. Lah ngapain kalian nyari-nyari yang susah-susah di depan mata kalian berjejer para masyayikh kibar, para ulama, al-afadil, tidak bisa datang, bisa lewat telepon, telekonferensi. Setiap tahun Syekh Rabi menasehati kita lewat telepon. Iya Pak, iya. Lah kenapa mereka telekonferensi dengan seorang yang tidak dikenal? Oh, saya dikenal, saya punya saya punya ini, saya punya itu. Kalau bukan karena hawa, enggak akan begitu. Kalau bukan karena hawa, enggak akan begitu. Tapi sampai susah-susah cari yang mana. Dulu kedapat dari Syekh Rabi fatwa tentang Radio Roja. Mereka datang ke Muhammad al-Imam. Nanya pertanyaan yang sama. Kenapa? Hawa. Nyari yang cocok dengan hawa. Dan kenapa datangnya ke Syekh al-Imam? Karena mereka sudah melihat tanda-tanda bahwa Syekh al-Imam ini agak beda dengan Syekh kibar. Agak lebih lunak sedikit, agak bisa mengayomi semua kelompok, agak. Ini mereka lihat, saya yakin mereka lihat, terutama Dzulqarnain pasti lihat. Karena dia lama di sana. Pasti tahu itu. Kasus-kasus berapa kali ucapan dia. Oh, Syekh al-Imam juga membantah ahlul bid'ah. Yang mana yang dibantah? Lihat bukunya. Bantahan terhadap mereka, kaum muslimin. Wah, kenapa mereka mengadakan mudaharat? Padahal mereka itu punya ulama besar, al-fadil, al-syekh al-walid. Ya, tokohnya mereka disebut al-syekh al-walid, ulama besar. Itu bantahannya Muhammad al-Imam terhadap kaum muslimin. Jangan dikira bantahan seperti bantahnya Al-Sunnah. Dari satu sisi dibantah, satu sisi diangkat. Setelah ada tahdir para ulama, pantas kemarin dibilang begini, pantas kok bilang begitu. Bukan para salafin tidak tahu, tahu. Tapi mereka orang yang tidak lancang, tidak berani. Kalau ini langsung diputus, ya lebih rendah. Tanyakan lagi sama masyai. Ini gimana? Menjadi ganjalan-ganjalan pada mereka. Nah mereka cari orang-orang yang seperti itu. Yang ada ganjalan-ganjalan tadi mereka jadikan sebagai tokoh. Qulna a'udzubikumullah, ittaqullah. Ittaqullah. Perkara ini perkara penting, perkara agama. Inna hadzal ilma din. Fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Lihat dari siapa kalian ngambil ilmu. Kalau kita mengambil dari masyayikh kibar, barakah. Al-barakah ma'a akabirikum. Barakah bersama orang-orang besar kalian. Para ulama. Kabir fis sin wa kabir fil ilm. Maka mereka banyak ilmu, banyak pengalaman. Cukup ilmu, cukup pengalaman. Daripada dai-dai muda yang mungkin ilmunya bisa dikatakan cukup, pengalamannya kurang. Apalagi kalau ternyata ilmunya juga tidak seperti Masyaikh Kibar, jauh di bawahnya. Khonibillahi na'azukumullah kaum muslimin yang saya hormati. Maka ini sebagai nasihat dan tausiah untuk antum semuanya, bahwa apa yang dilakukan oleh teman-teman ikhwah di sini, khusus pengurus Yayasan Rayyan, adalah apa yang merupakan nasihat dari kita para asatidzah. Kalau tidak bisa dinasehati, tinggalkan. Kalau enggak bisa diajak bicara untuk berjalan bersama di atas fatwa para ulama, ya sudah, kalian tinggalkan. Maka saya nasihatkan kepada para orang tua wali dari anak-anak dari santri-santri di Karang Lawas untuk jangan putus asa mengirimkan anaknya untuk belajar terus bersama asatidzah ahli sunnah. Dan harus memilih. Jangan memilih yang mana yang ada ijazahnya supaya anak saya bisa kerja. Jangan. Yang mana yang kira-kira anak saya jadi saleh, mukmin, taqi, berilmu, memiliki ilmu. Banyak dakatirah punya ijazah doktor, banyak. Bahkan dari Madinah, banyak. Mana sekarang di Indonesia? Satu. Jadi ketua PKS. Itu doktor. Satu jadi tokoh Tijaniyah. Satu lagi jadi tokoh apa lagi? Mana? Qul na'udzubikum Allah. Aina dakatirah, kata Syekh Rabi, dan itu di depan saya. Yang bertanya kebetulan bukan kita, yang bertanya orang-orang dari negara lain. Kalau enggak salah, Pak. Kalau enggak Aljazair. Baik, al-muhim. Bertanya tentang masalah yang seperti ini, tentang sekolahan resmi. Kata dia, apa perlunya ijazah? Ha'ula dakatirah, aina ha'ula? Mana mereka para dakatirah yang khariji, yang keluar dari Madinah, dari Nuzul, mana mereka? Aina ha'ula? Di mana kau punya tempat, belajar di situ. Tapi di masjid ini enggak bisa, kecuali harus bikin berbagai macam acara-acara yayasan gini dan gitu. Kalian duduk di bawah pohon belajar. Sampaikan ilmu. Al-Azhar di Mesir, ketika dalam bentuk masjid, taklim dengan halqah-halqah, keluar para ulama terkenal, para imam-imam. Tetapi ketika semakin lama, semakin modern, dan semakin rapi, semakin menjadi Universitas Al-Azhar, apa jadinya? Keluarnya penulis novel yang bikin film ayat-ayat cinta. Tempatnya sama, gak berubah. Tempatnya itu. Yang dulu menelurkan para ulama, ya Al-Azhar itu. Dibangun, dibuat begini, dibuat resmi, universitas. Karena ada isa, harus ada ini, harus ada itu. Sampai ada filsafatnya, ada ininya, ada sastra ini, segala macam. Jadi, ternyata hasilnya penulis novel, pembuat film. Fanibudina azamullakum muslimin sahramati. Mudah-mudahan bisa dipaham apa yang saya sampaikan. Jadi tausiah ini. Yang sungguhnya untuk menunjukkan pada antum semuanya. Bahwa kita berbicara dengan nasihat para ulama adalah untuk kebaikan kita bersama. Kebaikan kita, keluarga kita, anak-anak kita. Dan juga kebaikan mereka. Agar segera mereka kembali. Sehingga saya nasihatkan pada mereka-mereka yang masih tidak jelas daripada da'i-da'i, hendaklah engkau bersikap tegas dan jelas. Bersama siapa engkau berada? Bersama Syekh Kibar, berarti engkau harus menjauhi orang yang ditahdir oleh Syekh Kibar. Kalau bersama Syekh Kibar, berarti engkau harus mentahdir mereka-mereka yang dijuluki oleh para ulama kibar dengan mutalawin, atau mutamayyah, atau dengan la'ab. Lagi kasrat karena yang sudah patah tanduknya. Fadibunin a'azakumullah. Kalau tidak mau mendengarkan masyayikh kibar, bersama siapa kalian? Bersama ulama yang mana? Supaya salafin jelas mendapatkan nasihat secara tidak langsung dari sikap-sikap kalian para da'i, para ustaz. Mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanaka walhamdulika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di mana penyimpangan pelanggaran syar'i dalam proses perolehan ijazah sudah disebutkan tadi. Sekian syarat-syarat yang diberikan oleh mereka. Dan belum bicara tentang masalah pada ijazah itu. Bicara masalah apa yang ada pada hati-hati mereka. Dengan tujuan apa mereka belajar. Nah, kalau bisa tanpa pelanggaran-pelanggaran dapat ijazah, kenapa? Tidak mengapa. Tapi sekarang ini yang saya lihat selalu dengan pelanggaran-pelanggaran. Apa Ustaz, bagaimana tanggapan antum tentang Pondok Ibnu Taimiyah Sumpyuh terkait dengan fitnah MLM? Sudah saya katakan ucapan Sultan seperti itu. Dan mereka sudah ketemu, berbicara bareng dengan tokoh Grenjeng, Naim. Sehingga sudah sangat jelas bagaimana dia melarang orang-orang untuk ngaji dengan asatidz Ahlus Sunnah. Bagaimana mereka mentahdir dari Ustaz Afifuddin. Kenapa? Kalau kalian punya anak di sana, ambil, pindahkan ke pondok lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bolehkah kita memboikot ikhwan yang masih bekerja di sekolah-sekolah umum? Nah, sekolah ikhtilat. Kalau sudah cukup nasihat, peringatkan, dan kamu tahu ternyata dia sahibu hawa, ya harus ditinggalkan. Apakah menterjemahkan kitab-kitab para ulama termasuk sedekah untuk jariah? Insyaallah. Selama kaum muslimin di Indonesia mengambil faedah dari terjemahan antum, maka dia antum akan terus mendapatkan pahalanya walaupun telah wafat. Apakah kitab seperti Madarikun Nadhar dan Isyaratul Bariyah mesti diambil faedahnya? Jangan. Jangan, barakallahu fikum. Banyak kitab-kitab yang bagus yang seperti itu atau lebih. Seperti itu atau lebih. Artinya kebaikan-kebaikan yang ada pada dua kitab itu ada pada kitab lain. Nah, ketika Irsyadul Bariyah bermasalah, saya ganti kitab dengan Lamuddur Al-Mansur. Ternyata jauh lebih bagus. Lebih lengkap. Ustaz, bagaimana kondisi Zul Akmal yang dan yang bersamanya saat ini? Subhanallah. Zul Akmal ini membuat bingung orang. Kemarin dia bersama dengan Zul Qarnain dan kawan-kawan. Kemarin terakhir saya mendapatkan ucapan dia yang ngamuk-ngamuk membantah saya. Sambil menyatakan saya berlepas diri dari Zul Qarnain dan pemikirannya. Ini barakallahu fikum, kalau benar jujur dia berlepas diri Zul Qarnain, berarti sudah agak ringan, ada akhaf, tinggal akhlaknya saja. Tinggal sikap-sikapnya yang sering berlebih atau melampaui batas. Dia nanya, mana kerasnya saya? Tunjukkan. Itu di asetnya itu, dicatat berapa ucapan yang keras di situ. Dai omprengan. Terus dia bilang, apalagi dai latah. Apalagi kalimat sekian banyak kalimat-kalimat yang enggak pantas. Ustaz Hamzah Abu Sa'id dikatakan tukang sate dari Madura. Nah, itu enggak keras itu. Itu dia enggak merasa keras. Ini ajib. Ajib. Masih nanya, mana kerasnya saya? Di mana kelebihannya saya? Dia sampai melaknat-laknat dulu ketika kasus pribadi dengan Hanan Bahanan, dajal-dajalan, laknat-laknatan. Itu enggak keras itu. Anak buahnya yang menentang dianggap khawarij. Itu enggak keras menurut dia. Ajib. Ikhwan yang masih suka mendengarkan TV Roja dengan alasan mereka juga mengajarkan sunnah Rasul. Salman Audah mengajarkan sunnah Rasul. Aidal Qarni mengajarkan sunnah. Ruhaili juga mengajarkan sunnah. Berarti kita boleh ngaji sama mereka. Subhanallah, ucapan itu yang diucapkan oleh Durkorn dan kawan-kawan di hadapan Syekh Rabi. Dan Syekh Rabi membantahnya dengan nada yang keras dengan ucapan tadi. Mereka, Safar, Wasalman, mereka juga mengajarkan sunnah. Mengajar kitab-kitab para ulama. Tapi kalau mereka sudah hizbi, maka mereka tidak akan kemudian bersih. Mesti akan disisipkan pemikiran-pemikiran hizbiahnya di tengah-tengah ta'lim sunnah. Di tengah ta'lim kajian para ulama. Hati-hati. Kadang terasa, kadang tidak terasa. Nasihat antum pada ikhwan yang masih sekolah umum sudah disebutkan tadi. Hendaklah bertakwa kepada Allah Ta'ala. Rizki di tangan Allah SWT. Man taraka syai'an lillah, awadahu Allahu khairan minhu. Siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, Allah ganti dengan yang lebih baik. Jangan khawatir. Tidak dapat kerjaan. Jangan khawatir kemudian kamu tidak dapat rezeki. Keluar dari sana, insya Allah dapat sesuatu yang lebih baik. Akan diganti oleh Allah yang lebih baik. Kalau meninggalkannya karena Allah. Tinggalkan. Bagaimana kalian berbicara tentang hizbiyin yang membuat pondok ngerenjeng, tiba-tiba kamu sendiri ngajar di pondok-pondok umum, ikhtilat, campur aduk lagi perempuan. Mereka saja tidak ikhtilat. Ditahdir oleh para ulama. Apalagi yang ikhtilat, barakallahu fikum. Anda masih belum paham bahwa perbedaan antara salafi dengan sururi ada pada hizbiyahnya. Maksudnya sururi bisa lepas dari hizbiyah, apa itu? Khamilina hazakumullah. Apakah namanya sururiyah ataupun ikhwaniyah ataupun yang sekarang dijuluki dengan ruhailiyah atau halabiyah ataupun julukan yang baru dengan ahlut tamayyu' atau mutalawwinin, itu semua hizbiyah. Itu semua hizbiyah. Yang penting kumpul, mangan beli mangan, kumpul. Itu hizbiyah. Artinya salah, benar, kumpul. Enggak usah kita bermusuhan, enggak usah tahdimun. Kita salah enggak salah, udah kita saudara. Ya. Itu hizbiyah namanya. Sehingga mereka paling anti dengan manhaj tahdir. Paling anti. Karena pertentangan 180 derajat. Mereka ingin semuanya akur, makan beli makan kumpul, sedangkan kita mengatakan tidak. Kita harus menegakkan yang hak adalah hak, yang batil adalah batil. Dan harus diumumkan kepada kaum muslimin bahwa ini benar, ini salah. Itu kelompok benar, ini kelompok salah. Harus wajib, dan itu dakwah. Itu yang namanya dakwah. Tolong nasihatkan terhadap ikhwan yang masih memiliki buku-buku Dzulqarnain dan Al-Imam. Naam, khana bin a'azakumullah. Yang namanya tahdir bukan menjauhi orangnya saja. Menjauhi tulisan-tulisannya, menjauhi ucapan-ucapannya. Siapa tahu, ucapan-ucapan syubhatnya dia itu, dulu pun sudah keluar, kita gak sadar. Hah? Setelah ditahdir baru sadar. Sama seperti Muhammad Al-Imam. Dia mengucapkan sekian banyak keanehan, tapi beberapa orang bahkan separuh lebih tidak merasa ada apa-apa. Hanya segerintil orang yang mengatakan, kok gini ya, Syekh? Kok gini ya? Kok aneh ya? Baik. Sampai ketika ada tahdir baru, oh pantas dulu dia bilang gini, dulu bilang gini. Yang separuh lebih tadi bagaimana? Telan mentah-mentah. Tiba-tiba keluar pada waktu lain, tidak merasa kalau itu pengaruhnya Dzulqarnain atau pengaruhnya Muhammad Al-Imam. Tidak merasa. Tiba-tiba dia berubah jadi mutalawwin. Tapi kan sebaiknya begini, tapi kan begitu. Daripada kita tahdir-tahdiran terus, kita tidak akan bisa berhasil dakwahnya. Bubar, kita tidak punya pengikut. Loh, dapat syubhat dari mana ini? Ternyata dulu, berapa tahun lalu dia pernah ngaji, masuk ke dalamnya, nempel. Karena yang namanya syubhat, khattafah, menyambar. Dan kalau sudah masuk dalam hati, sulit untuk keluar. Sulit untuk lepas. Bagaimana perkembangan rujuknya Ustaz Saifuddin? Masih dalam tanda tanya. Mudah-mudahan Allah berikan kekuatan untuk bersikap dengan jelas, tegas, dan mengatakan dengan jelas bersama siapa dia. Enam. Salah hidayah lana walahu oleh jami'il muslimin, oleh jami'il ikhwah ahli sunnah. Semoga diberikan as-sabat ala tauhid wa sunnah. As-sabat ala qawaid wa usul da'wah salafiyah. Amin wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Subhanakallahu bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'afwu minkum, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.